lo sé, man. Lain-lain karakter suaranya ya. Sangkar biru tuh on ya. Enggak, tapi on dia, tengok ekornya kayak Made datang. Dari tadi ada sepasang loh di sini loh. Sangkar hijau kocek-kocek aja dia. Kasih lem lah tuh, Bang, Made itu.